Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين كمسلمين حفظكم الله. Pembahasan enjang menikah kita badhe ningali pembahasan ziaratul kubur lin nisa. Ziaratul kubur lin nisa. Hal tusra'u ziaratul nisa lil kubur? Napa tiang-tiang istri dipun syariataken ziaratul kubur? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ing dalam perkara menika ulama berbeda pendapat wonten 3 pendapat. Pertama wonten 3 pendapat. Pertama nyebutaken haram tiang estri. Pendapat ingkang nomor kalih makruh. Pendapat ingkang nomor kalih makruh tiang estri makruh hukume ziaratul kubur. Pendapat ingkang nomor 3 mubah min khairi karohah, boten makruh. Berarti wonten 3 pendapat. Pertama napa? Ingkang nomor 1 makruh. Ingkang nomor 3 mubah. Kita tingali al-adillah, dalil-dalil ingkang ulama ingkang beda-beda pendapat nih. Kita tingali saking pendapat pertama, hukumin apa bau? Haram. Pendapat ulama ingkang nyebutaken bilih ziaratul kubur niki dihukumi haram. Dalil ingkang sebutaken dening ulama ingkang nyebutaken tiang-tiang estri dihukumi haram ziaratul kubur. Niki diantaranya hadis pengintikanipun Nabi alaihi salatu wassalam. Radhiyallahu ta'ala anhu pengintikanipun sahabat ingkang nyebutaken la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwaratil kubur. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwaratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngelaknat wong-wong wadon sing pada ziarah kubur. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi lafdhin la'ana Allah zuwaratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat ing dalam lafaz sanes la'ana Allah, Allah azza wa jalla laknat zuwaratil kubur, wong-wong waton sing pada ziarah kubur. Nggih, dalil hadis niki. Hadis menika dipundadosaken dalil dening ulama-ulama ingkang berpendapat tiang estri niki haram hukume ziarah kubur. Ulama ingkang berpendapat harame ziaratul kubur, tiang-tiang istri haram ziaratul kubur ngangge dalil niki, diantarane Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah. Okay. Ulama ingkang berpendapat harame wong-wong wadon ziaratul kubur kanthi hadis wau niki, diantarane Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah lan ulama-ulama sanes. Kita tingali hadirin hadzakumullah pendapat ulama ingkang nyebutaken bilih ziaratul kubur tiang estri dihukumi mubah. Oh, makruh nggih. Oh nggih. Makruh nggih, urut-urutane nggih. Ulama ingkang berpendapat ziaratul kubur lin nisa niki makruh. Nggih, gunakaken hadis wau. Dipahami hadis niki boten ngantos tingkatan haram ananging dipahami makruh. Nggih. Hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwaratil kubur niki dipahami dening ulama ingkang berpendapat makruh, wong-wong wadon napa makruh hukume ziaratul kubur. Dene ulama-ulama ingkang berpendapat ziaratul kubur niki termasuk perkara ziaratul kubur lin nisa niki termasuk perkara ingkang mubah. Perkara ingkang napa? Mubah. Niki termasuk pendapat Al-Albani rahimahullah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Niki termasuk ulama ingkang berpendapat ziaratul kubur lin nisa mubah. Oke, walaupun mangke wonten catatan-catatan ingkang dipun sebutaken dening ulama ingkang berpendapat wong-wong wadon kenging ziaratul kubur. Kita tingali. Dalil-dalil ingkang dipun sebutaken dening ulama-ulama ingkang berpendapat bilih tiang estri kenging ziaratul kubur. Kita tingali penjelasan Al-Albani rahimahullah. Wan nisa karrijali fistihbabi ziaratil kubur. Wong-wong wadon hukume kaya dene wong-wong lanang. Ing dalam masalah dianjurakan ziarah kubur. Boten-ten perbedaan antara sinten wong lanang kalian wong wadon ing dalam masalah ziaratul kubur. Li wujuhin krono sebab pirang-pirang sisi. Li wujuh krono sebab pirang-pirang segi arah. Al awal ingat nomor sepindah. Umumu qalihi sallallahu alaihi wasallam. Umumu qalihi sallallahu alaihi wasallam. Keumuman pengendikanipun Nabi alaihi salatu wassalam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Utawi hadis fazurul kubur. Nabi alaihi salatu wassalam ngendika aku mbiyen ngelarang kowe kabeh ziarah kubur. Ngerti ya? Ala fazuruha. Siki nganah pada ziarah. Teng hadisanes Nabi alaihi salatu wassalam ngendika fazurul kubur. Mengko kowe kabeh pada ziarah kubur. Hadis-hadis menika dipun pahami dening ulama ingkang berpendapat tiang-tiang estri kenging ziaratul kubur fayadkhulu fihi nisa. Perintah Nabi fazurul kubur monggo kowe kabeh pada ziarah kubur kelebu ing dalam hadis niki sinten tiang-tiang estri. Awale Nabi ngelarang, ning akhire Nabi perintah. Nah, nalikane Nabi perintah niki sifatnya umum. Nggih tiyang jaler lan ugi nggih tiyang estri. Mencakup lirijal wan nisa'i ma'an. Sak dipahami? Sak dipahami nggih? Awale Nabi ngelarang, terus berniku perintah. Di joteng-tengahnya sakit pun ten. Maksudnya? Larangan berarti haram, terus diperintah berarti wajib. Adalah larangan atau perintah. Oh, ngeten nggih. Al-amru ba'dan nahyi mubah. Niki napa oh? Niki sing bahas ulama-ulama ingkang berpendapat wong-wong wadon kena ziarah kubur. Nggih mubah. Iki bahkan kedudukannya sami kalian sinten? Yang estri nek wong wadon niki butuh kelingan akhirat, butuh napa niku? Butuh kelingan pati. Nggih ziarah napa? Kubur. Ini kan pendapat ulama yang berpendapat kenginge tiang-tiang estri ziarah kubur. Sebab hadis-hadis wau. Fazurul kubur, kuburo ala fazuruha. Niki kan wau ne dilarang. Ziarah kubur niku wau ne dilarang. Sebab kenapa kok Nabi alaihi salatu wasallam ngelarang? Sebab akidah kaum muslimin waktu niku dereng kokoh, dereng kuat. Nah, barang pun kaum muslimin niki akidah kokoh kuat atau sekang zaman jahiliyah pun mulai atau ngaten nggih, sekang zaman-zaman jahiliyah Nabi merintahkan kan ziarah kubur. Nah, ziarah kubur niku nggih sinten? Menurut pendapat ulama ingkang berpendapat wong waton kena ziarah kubur, berarti perintah fazuruha niki sifate umum, nggo wong lanang lan nggo wong-wong waton. Nah, pendapat ulama-ulama ingkang berpendapat wong-wong waton niku haram ziaratul kubur niki diantarane wong waton kuwe atine lemah, ringkih, gampang apa? Gampang nangis, ciwek, oh gampang nyimpang. Ngaten kok nggih. Dikhawatirkan kok nek ziarah kubur malah dadi kaya niki, kaya niki, kaya niki, kaya niki. Di samping wow hadis la'ana Rasulullah SAW zuwaratil kubur. Sisi pertama nih, ya. Terus Nabi Alaihi Salatu Wassalam secara umum merintahkan ken ziarah kubur. Nah, perintah Nabi niki mlebu wong-wong wadon, boten khusus wong lanang. Ulama-ulama ingkang berpendapat harome wong-wong wadon ziaratul kubur, fazurul kubur niku wong lanang sing diperintah. Dudu wong wadon. Dalam? Nggih, fazurul kubur niki menurut pendapat ulama ingkang berpendapat wong-wong wadon haram ziaratul kubur, niki sasarane wong-wong lanang. Iki wong jenenge beda pendapat iki kaya niki. Dalile Pak, dalile pada ning cara pandangnya berbeda. Kita terus wazurul kubur ingkang dipun ngendikakaken dening Nabi, menurut ulama ingkang berpendapat wong wadon kena ziarah kubur, wong perintah Nabi umum. Berarti wong lanang lan uga wong wadon. Ananging pendapat ulama ingkang berpendapat ziaratul kubur haram, fazurul kuburo niki sing diperintah wong-wong lanang, dudu wong-wong wadon. Bingung napa? Boten. Lagi nah, lima habis pendapat niki bingung boten boten nggih. Biasa pun krungu beda pendapat nggih. Nggih, menghargai pendapat orang lain selagi wonten dalil. Selagi nonton apa? Dalil. As-Sani Al-Albani rahimahullah, Al-Albani rahimahullah nyebutakan sisi ingang nomor kali, segi ingang nomor kali. Musyarakatuhum, musyarakatuhunnar rijal fil illah allati min ajliha suri'at ziaratul kubur. Musyarakatuhum ar-rijal fil illah, wong-wong wadon niku pada baik karo karo wong-wong lanang ing dalem alasan disyariatakene ziaratul kubur. Ziaratul kubur kata sing sampun kita sebutaken niku bisa ngelembutaken ati, nggih, dadi kelingan mati kemutan akhirat. Wong nek mati engko bakale nek ora surga neraka. Ziaratul kubur niku bisa ndadekaken nangis sing mripat, nggih, ternyuh. Nah, napa wong wadon ora butuh ngelembutaken ati? Napa wong-wong wadon ora butuh kelingan akhirat? Butuh mboten? Butuh kan? Pripun? Oh, jenengan cocok sing niki. Gimana enggak? Hah? Sing disiaroi niku? Nggih, mangke mawon. Niku mangke. sing di teori niki wong khusus napa umum sifate bebas napa pripun nggih insyaallah mangke nggih mangke wonten pembahasan kenging boten ziaratul kubur nuju maring panggonan sing atuh utawi tiang haji boten haji lah teng Madinah tujuane ziarah kubur Nabi niate ziarah kubur Nabi niku mangke insyaallah wonten fatwa kaitan pun kalian masalah niku. Kita tinggal di hadirin hadirakumullah. Sisi ingkang nomor tiga. Al-Albani rahimahullah. Maringi penjelasan. Annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qad rakhasa lahunna fi ziyaratil kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam teman-teman aweh rukhsah nggo wong-wong wadon ing dalem ziaratul kubur. Nabi aweh rukhsah nggih sinten wong-wong wadon ziarah kubur niki wonten hadis Abdullah bin Abi Mulaikah. Abdullah bin Abi Mulaikah ceritanya ngaten. Anna Aisyah radhiyallahu taala anha aqbalat dhata yaumin minal maqabir. Nang salah sineng dina Aisyah radhiyallahu taala anha umul mukminin niku nembe wangsul saking kuburan. Fakultu laha Abdullah bin Abi Mulaikah niki tanglet dumateng Aisyah. Ya umal mukminin min aina akbalta. Ya umal mukminin min aina akbalti. Ya umal mukminin. Hei umal mukminin, jenengan saking pundi? Qalat jawabane Aisyah radhiyallahu anha min qabri Abdurrahman. Aku nembe bali sekang kuburane Abdurrahman. Abdurrahman bin Abi Bakrin. Berarti kakange apa dine? Nek ora kakange ya dine. Dulur lanange lah. Ngaten nggih? Terus Aisyah niki nembe ziarah ngaten nggih kan gambarnya ngaten saking kuburane dulur lanange Abdurrahman bin Abi Bakar. Fakultulah Abdullah bin Abi Mulaikah tanglet dumateng Aisyah radhiyallahu taala alaisa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur. Abdullah bin Abi Mulaikah matur dumateng sinten? Aisyah. Lah, kan Nabi larang. Nggih, ziaratul kubur. Alaisa kana Rasulullah? Abdullah bin Abi Mulaikah dereng ngerti waktu niku nek larangan ziaratul kubur niku pun dirobah. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, dia pun paham, mengerti. Nggih. Qalat, "Na'am." Jawabannya Aisyah, "Iya, pancen. Rasulullah ngelarang napa?" Ziarah kubur. Summa amara bi ziyaratiha. Terus Nabi merintahkan supaya ziarah. Wa fi riwayatin anha ing dalam riwayat sanes saking Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi ziyaratil kubur. Aisyah jelaskan nggih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aweh rusuh ing dalam ziarah kubur. Nah, pripun iki pendapat ulama ingkang berpendapat haram. Boleh memahami hadis niki, kisah niki. Hah? Iyo. Lagi niki kan umum, main kok. Nabi mboten nyebutaken secara khusus. Mboten, pendapat ulama ingkang berpendapat haram ya ngaten nggih. Nggih, perintah kuwe nggo wong lanang. Ini tetep kaya niku. Pendapat ulama sing berpendapat apa? Wong wadon haram ziarah kubur. Kuwe nggo wong lanang, perintah ziarah kubur nggo wong lanang. Rukhsah ziarah kubur nggih sinten? Wong lanang. Niki pendapat ulama ingkang berpendapat harome wong wadon ziarah napa kubur. Ini pendapat ingkang nyebutaken kenginge niki wong Aisyah be ziarah malah nyebutaken hadis rukhsah nggih. Hadis ingkang salah jengipun ingkang nyebutaken rukhsah tiang-tiang esri ziaratul kubur An Muhammad bin Qais bin Makhromah ibni al-Muttalib annahu qala yauman ala uhadisukum anni wa an ummi fadunanna annahu yuridu ummah allati waladathu qalat Aisyah ala uhadisukum anni wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna bala qalat. Hadis Muhammad bin Qais bin Mahromah bin Al-Muttalib annahu qala yauman. Nggih. Intine sumber hadis niki saking Aisyah radhiyallahu anha. Pengendikan ibu Aisyah. Gelem ora kowe kabeh teknei ngerti sekang aku lan sekang Rasulullah. Kulna. Nggih. Bala. Jawabane nggih. Qalat Aisyah cerita. Nggih, niki critane dawa. Critane napa? Panjang. Nggih, akhire Aisyah radhiyallahu taala anha matur dumateng Rasulullah. Qultu. Qalat qultu. Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Kepripun? Nggih. Kaifa aqul? Napa ingkang kula ucapaken, napa ingkang kula waos ya Rasulullah nalikane ziarah kubur. Gini iki hadise dawa nggih, sing inti hadis niki teng akhir hadis niki dipun sebutaken Aisyah radhiyallahu anha tanglet dumateng Rasulullah bacaan apa, wacanan apa ingkang nalikane dheweke niki badhe ziarah. Paham? Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Napa sing kula waos nalikane kula ziarah kubur? Jawabane Nabi, quli. Kowe maca assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahiku. Berarti Rasulullah ngajari maring sinten? Aisyah. Ngajari napa? Donga ziarah. Berarti kenging mboten wong wadon ziarah. Kenging nggih? Kepripun? Wonten malih dalil sanese ingkang dipun sebutaken dening Al-Albani rahimahullah kaitanipun kalian tiang estri kenging ziarah kubur. Iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'ah allati ra'aha 'indal qabri. Iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata. Nabi alaihi salatu wasallam iqrar sena tepaken nggo wong wadon terus mboten bantah, mboten nglarang, mboten ngingkari ngaten nggih. Ngikroraken ngaten nggih. Nabi ngikroraken wong wadon sing Nabi nateni ngali wong wadon iki teng kuburan. Hadis Anas radhiyallahu an. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimra'ah. Nabi nglewati wong wadon. Inda qabrin. Wong wadon kuwi mau nang kuburan. Wa hiya tabki. Wong wadon sing teng kuburan iki nangis-nangis. Nabi alaihi salatu wasallam maringi nasihat. Ittaqillah. Wasbiri. Kue takwa maring Allah lan kue sabar. Nabi alaihi salatu wasallam nasihati subados tiang estri niki takwa. Lan subados tiang estri sabar. Sing dinasehati dening Nabi niku masalah takwa lan sabar. Mboten ngingkari salatu wasallam mboten ngingkari wong-wong Nabi alaihi salatu wasallam mboten ngingkari wong wadon niki nalikane dheweke teng kuburan. Sing diingkari dening Nabi nangis-nangise. Dudu napane? Siarae. Nekanine dheweke teng kuburan. Nah, hadis niki dipun dadosaken dalil. Berarti kenging boten wong wadon ziarah. Pendapat ulama ingkang nyebutaken harome wong wadon ziarah kubur. Kuwi wong wadon kuwi ora niat ziarah kubur. Wong wadon kuwi wong wadon sing nangis-nangis niki nggih. Niku dudu tujuane ziarah kubur ning mungkin anake sing ninggal utawa sinten sing ninggal. Napa niku? Sing tersayang lan sapi turute akhire dheweke niku tega maring kuburan nangis-nangis. Kuwi dudu ora kena nggo dalil nek wong wadon kuwi mau ziarah napa? Kubur. Kan tengkisan iki kan terus akhirnya kan wong wadon iki ngeyel. Iya kowe. Orang rasa kena, apa sing terasa kena? Barang diemutna kae nabi kae. Bening ngerti nek niku nabi nggih. Niki pinten-pinten dalil ingkang dipun sebutaken dening Al-Albani rahimahullah ingkang inti dalil-dalil niki menurut Al-Albani lan ulama-ulama sanes ingkang berpendapat kenging niku didhekaken dalil hadis-hadis niki didhekaken dalil tiang estri niki kenging napa ziarah kubur. Lakin untuk tambahan nggih la yajuzu lahunna al-iksar min ziaratil kubur wa taraddud 'alaiha. Ananging wong-wong wadon ora kena ngekeh-kehaken ziarah kubur, bola-bali ziarah kubur. Niki ulama ingkang berpendapat kenging tiang estri ziarah napa? Kubur. Ulama-ulama ingkang berpendapat tiang estri kenging ziarah kubur ngemutaken ning wong-wong wadon nggih ora kena sering-sering ziarah kubur, bola-bali ziarah kubur. Napa alasane? Lianna dzalik qad yufdi bihinna ila mukhalafah asy-syariah. Sebab sing kaya gue mau, kadang-kadang gawak wong-wong waton maring penyimpangan syariat. Nyilisihi syariat. Oke. Wong waton niku ringki, wong waton niku gampang nangis, wong waton niku gampang napa? Kesengsem, napa? Kesengsem napa-napa jenenge? Nice. Mungkin tabarruj, buka-buka aurat. Mungkin niki. Keyung-yun nggih. Senes kesengsem. Keyung-yun. Nah. Kaitanipun kalian tiang estri niki mboten kenging ngatah-ngatahaken ziarah kubur, menggunakan kan hadis waw. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi lafdhin la'ana Allah zuwaratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat, Allah azza wa jalla laknat zuwarat. Zuwarat niki dipahami tutura kena ning bola bali. Bola bali napa? Ziarah dilaknat dening Rasulullah, dilaknat dening Allah. Sinten wong-wong waton sing bola bali ziarah. Bola bali ziarah, bola bali ziarah, bola bali ziarah. Ziarah kubur tujuane sing pokok kelingan mati, kelingan akhirat. Men dadi atine lembut. Lah seniki tujuane golet ganjaran. Maknane? Lah niku. Lah niku. Dalile napa? Ziarah kubur wali pitu kaya dene wong lunga kaji. Lah nek niku pun nyimpang nek kaya niku. Sebab mboten pendalil kan. Iki secara otomatis nalikane wong ziarah kubur niku li ganjaran. Sebenapa? Perintah kan. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Ala fazuruha. Nalikane kula njenengan ziarah kubur, cara ziarah kubure niku syar'i, niku otomatis ulin apa? Ganjaran. Jelas. Asal carane bener nggih. Nek niku carane bid'ah, ziarah kubur bid'i, nggih cara sing bid'ah, nggih otomatis ulin dosa. Lah kosok bali ini ganjaran apa? Lah wong bid'ah sih. Wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Lan ziarah kubur mboten perlu diacaraken kok. Oh, gari makedhe. Nggih. Nggih, ziarah kubur niku mboten perlu. Nggih, dados wangsul teng pembahasan niku mangke tambahan-tambahan terus sing enjang malih. Wangsul teng pembahasan Rin. Wau sampun kita sebutaken khilaf bainal ulama kaitanipun kalian napa hukume wong-wong wadon ziarah kubur. Wonten telung pendapat wau. Pun disebutakan secara umum dalil-dalil. Ulama-ulama ingkang berpendapat. Ulama-ulama ingkang berpendapat. Kenging wong-wong wadon ziarah kubur niku maringi peringatan. Maringi peringatan. Pertama, idza ulima min halin nisa annahunna idza dhahabna ilal qubur yasahna wa yandubna wa yanuhna wa ya'dudna alal amwat wa yaf'alna al bid'a wal muharramat fatuhramu hina idzin ziyaratuhunna lil kubur. Nalikane ulima dingerteni sekang keadaane wong wadon. Wong wadon iki nalikane dheweke niku ziarah kubur mangke teng mriku gembor-gembor misale. Teriak-teriak nampungi pipi nyeweki sandangan niahah ngoten nggih. Nah nggih terus mungkin nyebut-nyebut wong sing mati disebut-sebut. Napa disebut-sebut jasane, napa disebut-sebut napa-napa-napa-napa. Terus wong-wong wadon iki nek ziarah yaf'alnal bid'a. Ngelakoni kebid'ahan-kebid'ahan. Wal muharramat, ngelakoni perkara-perkara sing di haramaken. Lah nek genah kaya niki wong wadon uli ziarah fatuhramu. Nggih wong lanang barang. Fatuhramu. Mongko ziarah wong wadon. Nalikane kaadane kaya niki, niki dihukumi haram. Sebab penyimpangan sih. Sebab penyimpangan. Perkara ingkang nomor kali, ingkang dipun sebutaken dening ulama, ingkang nyebutaken kenging tiang-tiang estri napa? Sebab peringatan ingkang nomor kali. Idza ulima min ahwalihinna annahunna yadhhabna ila kubur man man yutlaquna alaihi minas salihin awil awliya yaltamisna indahum tafrij al-qurbat wa qada al-hajat wa kasf al-ghumam fahada syirkun wa tuhramu khina idin az-ziarah bila syak. Nalikane dingerteni, nalikane dingerteni keadaane wong-wong wadon sing ziarah kubur mau ayadhabna annahunna yadhabna ila kubur. Deweke wong wadon iki nekani maring kuburan kuburane wong-wong sing dimutlakaken ke kuburane wong soleh, ke kuburane wali. Terus sengrika wong-wong wadon niki nggih nglakoni perkara-perkara sing nyimpang. Mungkin ngelus-elus kijingan, duwe keyakinan bisa ngilangi keruwetan. Sing dikubur niki bisa napa? Memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Nggih, misale wong wadon niku rada anak-anak ziarah kubur maring kuburane wali fulan men duwe anak. Men terpenuhi napane kebutuhan-kebutuhane dilangi keruwetan-keruwetane fahada syirkun ziarah kubur sing ngene iki napa syirik diharamaken nggih sinten tiang estri nggih wong lanang barang nggih wong lanang barang perkara ingkang nomor 3 idza khassasan nisa yauman li ziyaratil qubur fi nalikane wong wadon mau ulie ziarah kubur ngususaken dinane dikhususkan pengkhususan nggih Jumat kliwon misalnya biasanya kliwon apa nggih kliwon lah kliwon iki kan duweni harisma duweni keistimewaan kliwon nggih padahal teng agama Islam niki mboten wonten Jumat kliwon mboten wonten Jumat wage mboten wonten paing nggih mboten wonten pon utawi tiang-tiang estri niki ziaratul kubur milih utawi nentukaken kekhususan nalikane ngid misalnya hari raya hari raya utawi istilah ngriki unggah-unggahan misalnya lansing kaya nikulah hadza minal bid'ah hadza minal bid'ah niki termasuk bid'ah nentukaken ziarah kubur jadi setahun ini orang tahu belas engkau nunggu nunggu saat dina khusus tertentu nggih nggo ziarah napa kubur nah nentukaken ziarah kubur sing kaya niki niki dihukumi bid'ah bid'ah berarti ziarah kubur mboten kenging ngingat nentukaken napane waktune nggih kapan mawon nggih nalikane kula jenengan kepengin kelingan akhirat kemutan pati atine lagi kaku terus main lembut nggih pun saat niku mangkat napa ziarah kubur ziarah kubur perkara saling semali ingkang terakhir ingkang dipun emutaken dening ulama-ulama ingkang berpendapat tiang-tiang estri kenging napa ziarah kubur la yajuz khurujun nisa ilal maqabir wa ghairiha mutabarrijat mutazajinat muta'attirat ora kena wong-wong wadon nalikane metu nuju ziarah kubur utawa metu nang panggonan-panggonan liyane mutabarrijat tabarruj ngedengaken aurate mutazajinat nyandang dandan muta'attirat nganggo wangi-wangi nggih niku ora kur ziarah kubur nggih lah nggih coba sami jenengan seniki tingali tiang-tiang ziarah kubur zaman seniki wong wadon ayu-ayu nepol ulane nek ziarah kubur ngepasi nggih Pak Mardi nggih niki termasuk mungkarot. Niki perkara apa? Mungkar. Termasuk abgongan. Termasuk bong apa jenengan? Mungkar. Mungkar. Perkara mungkar. Minal mungkarot. Ini termasuk perkara apa? Mungkar. Jadi memanai wong wadon ziarah kubur, nggih aurate ditutup. Nggih, boten kenging mejeng. Mboten kenging tabarruj. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanallahi walhamdulillah. Syukran.